Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, masih melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin pada babu an-nasihah, bab nasihat. Pada bab ini telah disebutkan dalilnya dari Al-Quran, lalu dibawakan hadis hadis Abu Tamim Ad-Dari, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Lalu Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, nasihat yang pertama adalah lillah wa li kitabihi. Yang kedua, nasihat untuk kitabnya. Apa yang dimaksud nasihat untuk kitabnya? Naam, telah disebutkan pada pertemuan yang lalu poin yang pertama, yaitu tasdik bi akhbariha, mengkhabar, membenarkan berita-beritanya. Hai, yang dimaksud membenarkan beritanya, anna ma akhbaratihi yajibu an nusaddiqah, yaitu wajib untuk kita membenarkan segala yang diberitakan oleh Al-Qur'anul Karim. Amma binisbati lil Qur'an fadhahir, kalau dinisbatkan, disandarkan kepada Al-Quran ini, maka zahir, jelas, perkara yang sudah jelas Quran. Kenapa? Berita yang diberitakan Al-Quran, kalau berita yang disandarkan kepada Quran, maka Quran itu zahir, sudah jelas. Kenapa? Mesti benar beritanya. Li'annal Qur'ana walillahil hamdu nukila bitawatur. Berita yang ada dalam Qur'an itu pasti benar. Dari sisi mana? Dari sisi Qur'an walillahil hamd nukila, dinukil. Dinukil beritanya dengan mutawatir. Mutawatir, berita itu datang sumbernya lebih dari 3 orang, 10 dan seterusnya. Sehingga kalau ada sebuah berita yang mutawatir, maka itu betul-betul berita yang bisa dikatakan benar dan pasti benar, karena sudah banyak yang menyebutkan beritanya. Mutawatir. Dari mana? Min ahdi an-nabi ila yaumina hadza. Dari zaman, semenjak zamannya Nabi sampai hari ini, Quran dibaca mutawatir seperti itu. Hadza dan Quran ini, wa ila ayyarfa'ahullah, sampai akhirnya Allah mengangkat Al-Quran ini di akhir zaman. Di akhir zaman, sebagaimana disebutkan Al-Quran, minhu bada'a minhu wa ilaihi ya'ud. Quran itu dari Allah, wa ilaihi ya'ud, dan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Yang ini disebutkan, yang dimaksud kembali kepada Allah Ta'ala di akhir zaman. Nah, Al-Quran yang di mushaf itu akan hilang tulisannya. Al-Quran yang di dada cabut oleh Allah, hurufnya hilang, yang dihafal hilang. Minhu bata wa ilaihi ya'ud, darinya Al-Quran wa ilaihi ya'ud, dan kembali kepada Allah. Hadza Quran Al-Karim. Sehingga Quran terus dijaga oleh Allah ila yaumina hadza, ila akhir zaman, saat diangkatnya Al-Quran. Yaqra'uhu as-sahir wal kabir. Quran, kitab yang dibaca oleh as-sahir, orang yang kecil, anak kecil. Anak kecil belajar Quran, membaca Quran, menghafal Quran, anak-anak kecil. Bacaannya sama, satu sama lain sama, tidak ada yang beda. Kalau ada yang tidak sama ditegur, kamu salah bacanya. Ditanya mutawatir, orang bisa menyalahkan kesalahan imam. Anak kecil juga bisa. Wal kabir, ya, dibaca oleh orang yang sudah besar, yang tua, yang muda, bacaannya sama, mutawatir, sepakat. Barakallahu fik. Ini Al-Quran yang memberitakan semua berita pasti benar, karena memang demikian kitab kita Al-Quran. Amma al-kutubu as-sabiqatu. Adapun kitab-kitab yang telah lalu, Taurat, Injil, Zabur, fa'innaha qad hurrifat. Kitab itu telah dirubah, ditahrif, diganti, ditahrif, dirubah, diganti, wa ghayyirat wa budilat. Huyirat wa budilat, diganti dan dirubah, dirubah dan diganti, begitu, digonta-ganti. Nah, oleh ulamanya, ulamanya mengganti, berubah isi kitab itu. Ada yang dibuang hurufnya, kalimatnya, ada yang diganti kalimatnya. Dan siapa? Oleh ulamanya, baik Taurat, Injil, Zabur. Injil saja ada beberapa versi, versi Barnabas, versi Lukas, versi Matius, versi Yohanes, ya? Jadi masing-masing versi beda-beda. Satu kitab, bayangkan, tanakud, saling bertentangan, kitab ini mengatakan Isa adalah Tuhan, kitab yang lain mengatakan Isa itu bukan Tuhan tapi anaknya Tuhan. Satu kitab namanya sama, Injil, tapi isinya tidak sama. Itu contoh, dan itu bisa dibuktikan, sehingga mereka saling bantah membantah. Adapun Quran, dimanapun antum berada, bacaannya sama. Antum sholat di Eropa, bacaannya sama Al-Fatihahnya. Antum sholat di mana? Di Arab, bacaannya sama. Antum sholat di Asia, sama. Tawatir, semua riwayatnya sama, dijaga oleh Allah. Barakallahu. Kalau perubahan lahjah mungkin, lahjah. Sebagian baca wadduha, sebagian baca wadduha, labas, lahjah. Tapi maknanya sama, lahjah saja. Barakallahu. Walakin masoha minha, namun kitab terdahulu tidaklah sahih beritanya. Wa inna wajibu tasdiqo khabarihi. Walakin, tetapi masoha, apa yang sahih riwayatnya dari kitab-kitab terdahulu, masoha, berita yang ada dalam kitab terdahulu yang beritanya sahih, fa innahu yajibu tasdiqa khabarihi, maka wajib membenarkan beritanya. Wa i'tiqadu sihhati hukmi, wajib meyakini benarnya hukum tersebut. Namun lasna muta'abbidin, namun kita tidak beribadah dengan perkara tersebut. Bi akamil kutubis sabiqah illa bidalilin min syar'ina. Kita tidak beribadah dengan hukum-hukum yang ada dalam kitab-kitab tersebut kecuali dengan dalil yang disyariatkan oleh agama kita. Jadi tidak boleh mengikuti syariat-syariat umat terdahulu kecuali ada sebuah dalil. Contohnya apa? Saum Nabi Dawud. Seutama-utama saum adalah saum Nabi Dawud. Saum Dawud, kana yasumu yauman wa yuftiru yauma. Puasanya Nabi Dawud itu, beliau puasa sehari, sehari puasa, sehari tidak. Hah? Nabi membenarkan ibadah saumnya Nabi Dawud. Asal kalau tidak disyariatkan, maka kita tidak menjalankan. Begitu. Kalau itu tidak dijalankan oleh kita karena sebab tidak disyariatkan oleh Nabi kita. Barakallahu fik. Sesuatu yang sudah tidak disyariatkan maka tidak boleh. Contohnya apa? Wa anta jama'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Apa artinya? Tidak boleh kalian mengumpulkan, menikahi ukhtain, dua orang kakak bersaudara, ya. Antum menikahi adiknya juga menikahi kakaknya, dikumpulkan jadi satu. Tidak boleh. Illa ma qad salaf, kecuali yang sudah lewat. Berarti tidak boleh mengumpulkan hal tersebut. Jadi sesuatu yang tidak disyariatkan tidak boleh, kecuali tadi Nabi membolehkan saum Nabi Dawud. Boleh? Boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, makna agama ini nasihat untuk kitabnya. Wa minan nasihati li kitabillah, dan diantara nasihat untuk kitabnya Allah an yudafi'al insanu anhu, agar seorang membela, yudafi', membela terhadap Al-Quran, membela. Ini makna nasihat untuk kitabnya. An yudafi'al insan, agar seorang itu membela anhu terhadap Quran. Yudafi' man harrafahu tahrifan lafziyan atau tahrifan maknawiyan. Membela dari siapa? Membela dari orang yang harrafahu. Harrafa merubah, mengganti, merubah Al-Quran, baik perubahan secara lafdian, lafadnya digonta-ganti, atau tahrifan maknawian, ataupun dirubah secara makna, maknanya ditafsirkan semaunya sendiri. Ini harus dibela Quran, tidak boleh sembarangan dirusak maknanya, lafadnya. Barakallah. Itu juga termasuk sebagai bentuk nasihat untuk kitabnya. Barakallah. Ada orang sembarangan menafsirkan Quran, semaunya sendiri, tidak sesuai dengan kaidah, tidak sesuai dengan yang dimukakan Quran dan Sunnah. Antum bangkit, mengingkari, meluruskan makna yang salah. Sebagai apa? Nasihat li kitabillah. Begitu. Tidak apa-apa. Nasihat li kitabillah. Atau yang kedua, membela man za'ama anna fihi naqsan au anna fihi ziyadah. Atau membela kitabnya Allah dari orang yang za'ama, menganggap anna fihi naqsan, bahwa di dalamnya ada kekurangan, au anna fihi ziyadah, atau di dalamnya ada tambahan. Nah, ini sebagai bentuk nasihat, meyakini Quran perlu ditambah atau perlu dikurangi, atau dikurangi atau ditambah. Orang yang seperti ini adalah orang yang membuat kerusakan. Maka sebagai bentuk nasihat untuk kitab Allah, kita bela Al-Quran. Farafidah masalan, contohnya siapa? Orang yang beranggapan bahwa Quran itu ada yang kurang, tidak lengkap. Contohnya siapa? Contohnya Rafidah, Syiah Rafidah. Salah satu sempalan kelompok Syiah namanya kelompok Rafidah. Ada Zaidiyah, ada Isna Asyariyah, ada Ismailiyah, ada Zaidiyah, ada juga namanya Rafidah. Kelompok Rafidah ini yadda'un annal Quran fihi naqsun. Rafidah itu menganggap, mengaku-ngaku, yadda'un, membuat propaganda. Apa itu? Bahwa Quran fihi naqsun, di dalamnya ada kekurangan. Jadi bukan 30 juz. 30 juz itu masih kurang, kata orang Syiah Rafidhah. Wa anal Quran alladzi nazala ala Muhammad akthar min hadzal mawjud baina aidil muslimin. Wa Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akthar min hadzal mawjud, yang sangat banyak yang didapatkan seperti ini, baina aidil muslimin. Jadi Quran yang dicetak itu namanya cetakan Mushaf Utsmani, istilahnya Utsman Utsmani, itu mereka menganggap Qurannya kalian itu masih kurang, ada yang belum ditulis gitu. Karena Quran yang asli disembunyikan oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman, yang asli disumpetkan, disembunyikan gitu. Jadi mereka itu pengrusak. Makanya orang Syiah paling tidak suka dengan dua sahabat, Abu Bakar dan Umar. Ya, dianggap sonamai kures, kata mereka. Mereka itu berhalanya orang kures yang harus dilenyapkan karena telah menyembunyikan apa? Al-Quran, merebut kekuasaannya Ali dan seterusnya. Itu akidahnya orang Syiah. Antum ahlu sunnah, beda dengan Rafidah. Terusnya, maka orang Syiah Rafidah ini khalafu biijma'i, bidzalika biijma'il muslimin. Maka orang Syiah ini mereka menyelisihi ijma'nya kaum muslimin. Begitu. Wal Qur'an walillahil hamdu. Jadi kata orang Syiah, Jibril ketika menurunkan mushaf Qur'an ini, ayat ini, itu seharusnya turunnya kepada Ali. Jadi Jibril itu keliru dalam menyampaikan wahyu gitu. Jibril itu dianggap keliru dalam menyampaikan wahyu. Itu orang Rafidhah. Meyakidah seperti itu. Mirip kayak Yahudi. Yahudi ketika ditanya, malaikat siapa yang paling kamu tidak suka? Siapa yang mereka paling tidak suka? Jibril. Mangkana aduan di Jibril, siapa saja yang memusuhi malaikat Jibril. Siapa yang musuh malaikat Jibril? Yahud. Sama dengan Rafidhah. Begitu. Jadi mushaf yang ada di tangan antum itu ijma' mutawatir riwayatnya. Baik. Wa khalafu wal Qur'an walillahil hamdu lam yanqus minhu syai'un. Qur'an walillahil hamdu lam yanqus, tidak berkurang darinya sedikit pun. Tidak ada yang dikurang-kurangi. Tidak ada satu surat, satu huruf yang disembunyikan oleh para sahabat. Tapi orang Syiah mengatakan ada surat yang ditinggalkan. Surat Wilayah. Namanya Surat Wilayah. Dan mereka bahkan mereka menganggap Qur'annya dua kali lipat lebih tebel dari Qur'annya antum. Na'udzubillah. Wa man sa'ama, barang siapa yang menuduh, menganggap anna huqad, bahwasanya sungguh naqasa minhu syai', ada kekurangan dari Al-Qur'an, sesuatu darinya, faqad kadzdzaba, sungguh dia telah membuat sebuah kedustaan. Kadziba, dialah telah berdusta. Dalilnya, dalil yang menunjukkan orang yang berkeyakinan Quran itu ada kekurangannya, ayatnya, suratnya, begitu. Surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami Wa inna lahu, dan sesungguhnya kami terhadap Quran itu lahafidun, pasti menjaga. Kalau Allah Ta'ala yang menjaga, nah, maka tidak akan ada padanya kekurangan. Kalau Allah sendiri yang menjaga, maka Quran akan terjaga dari dirubah hurufnya, maknanya, dijaga oleh Allah. Ketika ada orang merubah Quran, akan dibantah oleh ulamanya. Iya, walhamdulillah. Pernah orang kafir mencetak Quran. Quran itu dicetak oleh mereka dan dikurangi ayatnya, disebar. Hanya dalam hitungan berapa hari Quran yang disebar tadi langsung kebaca, langsung disampaikan ke penguasa, dan penguasa memutuskan Quran cetakan ini tolong diamankan. Diamankan. Baru sampai di pelabuhan Surabaya waktu itu, Quran sudah disebarkan, nah, sudah diketahui ini banyak dikurangi ayatnya, huruf-hurufnya dirubah. Langsung kebaca oleh para penghafal Quran. Banyak penghafal Quran, Masya Allah. Para penghafal Quran itu yang meneliti, bacanya salah itu, salah, keliru itu. Dari mana? Hafalan. Kalau dibuktikan, coba tulisannya sama yang dihafal. Kalau ada 10 orang yang hafal, bacaannya sama. Walaupun mungkin suaranya ada yang bendeng, ada yang fals, ada yang idah, ada yang... Nah, itu suara, gak masalah. Tapi isinya sama. Barakallah. Itulah Quran, dijaga oleh Allah. Dan antum, para penghafal Quran, para penjaga Quran, dimuliakan oleh Allah. Nanti orang tua antum akan diberi mahkota karena anaknya hafal Quran. Dipanggil di hadapan makhluk, orang tuanya dikasih baju, baju yang sangat istimewa yang tidak ada di dunia. Dan diberi apa? Mahkota orang tuanya. Inilah orang tua yang punya anak hafal Quran. Jadilah kalian orang anak-anak yang memanfaatkan waktu menjadi anak yang birrul walidain, nanti dibanggakan orang tua. Bukan anak yang bikin sengsara orang tua. Bikin sengsara orang tua. Menghafal Quran itu masa depannya cukup cerah, wahai orang tua. Kalian wahai orang tua akan bangga nanti saat memetik buahnya. Saat orang dipanggil, si fulan dipanggil di hadapan makhluk, diberi baju yang istimewa dari baju surga, lalu mahkota disematkan di kepalanya. Inilah orang tua yang punya anak hafal Quran. Ya antum, mumpung masih anak-anak, sungguh-sungguh membaca, murojaah, jangan malas. Gunakan waktu murojaah untuk membahagiakan orang tua, ya. Jangan bikin jadi orang tua itu susah, sedih, ya. Disuruh menghafal malah bentak-bentak. Disuruh menghafal malas. Nah, roja. Ikuti arahan para satidah. Ikuti bimbingan para ami. Belajar roja'ah. Itu antum juga. Dan itu pun pahalanya untuk antum. Setiap satu huruf yang dibaca 10 hasanah. Bayangkan, satu huruf. Itulah balasan dari Allah untuk orang yang mau menjaga Al-Quran. Dengan sering dibaca akan terjaga bacaannya, makna hurufnya. Barakallah. Walillahi azza wa jalla takaffala bihifdih. Maka Allah azza wa jalla takaffala, telah membebankan untuk dirinya, bihifdihi, dengan menjaga Al-Quran. Begitu. Allah sendiri yang menjaga. Masya Allah. Allah bangkitkan orang-orang yang mau menghafal Quran. Dibangkitkan oleh Allah, ditumbuhkan. Walaupun di sana ada orang yang merubah Quran, ini para penghafal Quran nanti akan melawannya. Insyaallah. Begitu yang ya abnai. Barakallahu. Sehingga Yahudi, Nasoro, orang kafir itu paling takut kepada antum. Bukan yang demo di jalan. Yel, yel, yel. Teriak-teriak dengan ribuan massa dan ditakuti. Tetapi yang ditakuti justru orang yang belajar agama. Karena dengan belajar agama kita akan menjaga dan dijaga oleh Allah. Karena itu menjaga agama Allah, Allah akan menjaga kamu. Otomatis antum orang yang menjaga agama, Allah akan menjaga kamu. Jangan khawatir, rezeki akan dijaga oleh Allah yang terbaik untuk antum. Barakallahu fiik. Wa man idda'a, siapa yang mengaku-ngaku, menganggap annahu qad naqasa harfan, bahwa Quran ada kekurangan satu huruf saja, harfan wahida, ikhtazala minhu faqad kadiba kadzaballaha azza wa jalla. Satu huruf yang diganti, ikhtazala minhu, yang kurang diganti darinya, faqad kadzaba ala Allah au kadzaballaha, dia telah berbuat kedustaan kepada Allah. Tidak mungkin Allah lupa satu huruf pun yang dibuang, diganti, ya, oleh Allah. Tidak mungkin. Fa'alaihi ayatuba, wajib baginya untuk bertobat. Wayarji'a, wajib untuk kembali ilallahi, kepada Allah azza wa jalla, min hadihi riddati, min hadihi riddah, dari kemurtadan ini. Apa itu kemurtadannya? Mengingkari satu huruf. Maka barang siapa, berkata Ali bin Abi Thalib, man kafara harfan min kitabillah faqad kafara. Siapa yang mengingkari satu huruf dari kitabullah, faqad kafara, dia telah kufur. Kata Ali bin Abi Thalib, siapa yang mengkufuri satu huruf, satu huruf saja dari Al-Quran, berarti telah kufur. Perhatikan, siapa yang menuduh Quran kurang satu huruf, Allah berarti lupa dari satu huruf itu. Tidak mungkin Allah membiarkan, mesti akan dijaga. Tidak ada kekurangan. Barakallahu fiik. Ini nasihat yang kedua dari nasihat untuk kitabnya Allah. Yang ketiga, wa minan nasihati li kitabillah, termasuk di antara nasihat untuk kitabnya Allah, an yansura al insanu, agar seorang na'am menyebarkan, yansura menyebarkan, seorang menyebarkan Al-Quran di antara manusia. Tayyib, tayyib, maknahu menyebarkan di antara manusia, maknahu makna Al-Quran, bainal muslimin, di tengah kaum muslimin, di antara kaum muslimin. Ini makna yang ketiga, nasihat untuk kitabnya Allah, agar seorang itu menyebarkan makna Al-Quran di antara manusia. Apa maksudnya? Al-makna as-sahih al-muwafiq lidohirihi. Maksudnya makna Al-Quran yang sahih. Karena Quran itu huruf, kalimat yang punya makna, bukan bacaan tidak ada arti. Antum baca Quran ada artinya enggak? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ada maknanya. Nah, antum sebarkan makna itu di tengah manusia. Antum sebagai seorang imam masjid nanti, mungkin antum belum sekarang belum. Antum jangan bicara sekarang. Nah, buat apa sekarang saya belajar, masih banyak ustaz. Ya sekarang banyak ustaz-ustaz lama-lama tua, lama-lama mati. Kamu kecil, lama-lama besar. Nah, di saat kamu sudah besar, di situ kamu dibutuhkan. Antum sampaikan. Besok kita akan setelah salat subuh, antum baca surat Hamim Sajadah. Nah, kita akan bacakan tafsir surat Hamim Sajadah. Sampaikan. Besok kita akan, tadi kita baca surat Qul Huwallahu Ahad. Bacakan Qul Huwallahu Ahad itu maknanya, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah ini. Gitu. Itu jadi imam sekarang. Kalau sekarang masih anak-anak, nanti. Itu termasuk sebagai bentuk nasihat untuk kitabnya Allah. Karena yang kita baca ada maknanya. Maknanya sangat luas dan sangat dalam Al-Quran. Buktinya antum lihat Quran 30 juz. Kalau antum buka tafsir Quran, Ibnu Katsir punya kitab Tafsirul Quranul Azim 4 juz, 4 jilid, diuraikan maknanya. Ya, insyaallah bermanfaat. Dibacakan, sebarkan. Makanya antum berlatih. Saatnya berlatih ya sekarang. Nah, semangat berlatih dan berlatih. Semangat mendengarkan dan memperhatikan dan mencatat. Barakallah. Terus la yakun fihi tahrifun wala taghyir. Tidak ada di dalam Quran tahrif, dipalingkan maknanya atau dirubah maknanya. Tahir. Wa idza jalasa majlisan, apabila duduk di sebuah majlis, fa inna minal khairi wan nasihah, maka yang paling, termasuk yang paling baik dari nasihat di kitabillahi azza wa jalla, ayatiya bi ayatin min kitabillah. Dia mendatangkan satu ayat dari kitabnya Allah. Yubayyinuha linnas. Lalu dijelaskan kepada manusia. Ya. Antum ada kesempatan majlis. Pak, monggo diisi majlisnya. Oh ya. Antum bacakan ayat wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Terangkan makna wal asr, makna innal insana lafi khusr. Terang 5 menit, 10 menit bermanfaat. Baik. Mimbab nasihat di kitabillah. Sudah cukup. Tidak usah telah berkata koran ini telah terjadi kenaikan BBM, maka mari kita demo. Nah, itu namanya antum provokator. Provokator itu namanya. Bukan Quran, malah apa? Koran yang dibaca. Telah disebutkan pada terbitan tanggal sekian, sebuah koran memberitakan demikian, bahkan disiarkan langsung oleh BBC London. Wah, malah BBC London dalilnya. bahwasanya pemerintah kita BBM-nya akan naik lagi, maka mari kita demo. Nah, ini namanya provokator, tidak bermanfaat di masyarakat, bikin keruh suasana. Tapi antum bacakan ayat yang menenangkan, yang menghibur, ayat sabar, ya, tawakal kepada Allah, bermanfaat. Lupa sudah ngaji kitabu tauhid, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi hikmah kita untuk ibadah, Pak, bukan mikirkan bensin, rok. Ibadah. Bensin ada yang ngurusi, mau naik mau turun, kita enggak usah terlalu ribut. Tenang saja. Allah Maha Kaya. Wong kita dulu tidak punya motor, bensin naik juga jadi punya motor. Bensin naik juga kita malah jadi punya motornya dua, malah empat. Betul kan? Tawakal Allah. Tenang. Bacakan ayat, hadis. Nasihat di kitabillah. Maka dihafal ayat, hadis. Ma'asyiral muslimin, terusnya apa? Wa yuwaddihu ma'naha, dan dijelaskan juga maknanya. Wala siyama al-ayatul lati taksuru qira'atuha bainal muslimin. Terlebih, wala siyama, terlebih ayat-ayat yang banyak dibaca di antara kaum muslimin. Apa ayat-ayat yang sering dibaca di tengah kaum muslimin? Mislu Al-Fatihah. Tafsir surat Al-Fatihah. Bacakan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya kitab Min Ba'dil Fawaid, sebagian faidah-faidah surat Al-Fatihah. Bagus sekali. Bagus sih untuk menjelaskan kepada masyarakat isi kandungan surat Al-Fatihah. Risalah khusus. Bacakan risalah Al-Fatihah. Contohnya lagi apa? Fa innal Fatihata, sesungguhnya surat Fatihah, kama na'lamu jami'an, ruknun min arkanis salat fi kulli raka'ah. Rukun dari rukun-rukun salat pada setiap rakaat. Berarti harus hafal. Lil imam wal makmum wal munfarid, dibaca oleh seorang imam, seorang makmum yang sholat sendiri, sehingga yahtajunnas ila ma'rifatiha. Kalau begitu, manusia membutuhkan surat Al-Fatihah sekaligus membutuhkan maknanya. Apa sih maknanya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa isi kandungannya? Terangkan. Fa idza fassaraha, dan apabila diterangkan, baina yadayn nas, di hadapan manusia, wa bayyanaha, dan diterangkan lahum kepada manusia, fa inna hadza minan nasihati li kitabillah, ini termasuk bentuk nasihat untuk kitabnya Allah. Naam. Dan Syaikh bin Baz dalam risalahnya Durusul Muhimmah, beliau memberi tanbih untuk surat pendek diterangkan apanya, tafsirnya dari surat Al-Fatihah, bacaan yang pendek-pendek yang sering dibaca oleh kaum muslimin, terkhusus surat dari mungkin dari surat Al-A'la sabihi isma rabbikal a'la ke bawah sampai surat An-Nas. Itu yang sering dibaca di tengah kaum muslimin saat sholat. Ya apa tidak? Sampaikan tafsirnya. Sehingga ada tafsir juz amma, ya. Tafsir juz amma itu penting. Sampaikan kepada kaum muslimin, dibacakan tafsirnya sebagaimana nasihat Syaikh bin Baz rahimahullah dalam risalahnya. Mungkin di dalam risalah Durusul Muhimmah ada. Ini loh yang perlu dibaca, dipelajari maknanya. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bacakan dan kita kaji. Aqulu qouli hadza, subhanakallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu muadzin.